السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، كمسلمين رحمني ورحمكم الله. إخواني أهل السنة رحمني ورحمكم الله. Sudah kita bahas pada sesi pertama tadi pada mukaddimah bahwa amanah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita di dunia beribadah kepadanya dengan mengesakannya dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun, dan juga termasuk amanah yang Allah perintahkan kepada kita kaum muslimin ahlus sunnati wal jamaah agar menegakkan an-nasiha lillahi wali rasulihi wali kitabihi wali a'immatil muslimin wa ammatihim, dan juga termasuk perintah dari perintah Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya agar kita bantu membantu, dukung mendukung dalam menegakkan amanah tadi. Allah Arhamur Rahimin, Allah sangat penyayang, Allah Maha tahu kalian tidak akan sanggup kalau berjalan sendiri-sendiri. Maka ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kal jasadil wahid. Permisalan orang-orang yang beriman itu dalam kasih sayang mereka, saling cinta mereka, saling mendukung mereka, saling menopang seperti satu tubuh. Idza ishtaka minhu 'udwun tada'a sa'irul jasadi bis-sahri wal humma. Kalau salah satu anggota badannya merasa sakit, maka seluruh tubuhnya ikut merasakan panasnya, demamnya, ikut merasakan menggigilnya, ikut merasakan gak bisa tidur. Demikianlah yang namanya satu tubuh. Maka antum, kita semua, wahai ahlu sunnah, hendaklah saling bahu-membahu, saling mendukung-mendukung, seperti satu tubuh. Kalau tangan ini tidak mampu mengangkat, tangan yang kanan akan ikut membantunya, otomatis. Sudah ada perintahnya di dalam hati. Sudah ada aturannya yang sudah serba otomatis. Begitu tangannya mengambil ke kanan, matanya langsung melihat. Wahai tangan, wahai saudaraku, arahnya bukan ke situ, ke sini. Tangannya dibantu oleh mata, bukan ke sana, ke sini. Saling bantu-membantu antara tangan kanan dengan tangan kiri, antara mata dengan tangannya, antara tangan dengan matanya, dan juga telinganya. Ketika dipanggil dia menengok, kepalanya menengok karena telinga berkata, aku mendengar sesuatu di belakang sana, memanggil namamu. Maka kembali, badannya ikut berbalik, dan kemudian mulutnya ikut berkata, lebaik. Saling bantu membantu. Demikian pula kalau sakit tangannya, badan meriang, gak bisa tidur karena tangannya yang luka, tapi badan seluruhnya ikut merasakan sakitnya. Ini permisalan kaum mukminin dari Rasulullah SAW, bukan permisalan yang dibuat-buat, bukan permisalan model kias-kias akal yang dibuat-buat oleh manusia. Tetapi Rasulullah SAW dalam hadis yang dikeluarkan oleh Muslim dan juga Imam Ahmad rahimahullah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Matsalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kal jasadil wahid." Seperti satu tubuh. "Idza ishtaka minhu 'udwun," kalau salah satu anggota badannya merasakan sakit, maka yang lain ikut merasakan meriangnya, ikut merasakan enggak bisa tidur. Maka hendaklah kalian dan kita semuanya ahlus sunnah untuk bantu-membantu memikul amanah. Khususnya amanah dakwah. Amanah yang sangat mulia, amanah yang sangat tinggi. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam disuruh oleh Allah untuk tegas menyatakan bahwa ini jalanku. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Katakan wahai Rasul, hadhihi sabili, ini jalanku, aku mengajak kepada Allah, ala basiratin, di atas ilmu. Mengapa ilmu dijuluki dengan basirah? Disebutkan kata An-Nawawi rahimahullahu taala, karena nisbatal hadzal ilm ila al-qulub kanisbatil mar'i ila al-basar. Catat itu. Mengapa dikatakan basirah? Karena ilmu tadi, keyakinannya terhadap hati seperti apa yang dilihat kepada mata. Mata itu basar. Seperti apa yang dilihat kepada mata. Kalau engkau melihat papan ini putih, yakin atau tidak yakin? Hah? Yakin. Mengapa? Kalian lihat sendiri. Ini mar'i, ra'ayna bi'ayunina hadzal mar'i. Kita melihat dengan mata kepala kita kalau ini putih. Apakah kalian bisa ditipu? Apakah kalian bisa dipengaruhi? Oh enggak, ini sungguhnya biru. Kamu akan tersenyum kecut. Saya lihat sendiri putih kok biru. Ini sesungguhnya biru. Hanya saja karena ada cahaya begini, cahaya begitu, maka dia menimbulkan kesan putih. Sudah, jangan bicara macam-macam. Saya lihat sendiri putih kok. Yakin atau tidak yakin? Yakin. Maka a'la darajatil ilmi, setinggi-tinggi derajat ilmu adalah ainal yakin. Thumma latarawunnaha ainal yakin. Kata Allah, nanti kalian akan melihat dengan ainal yakin, dengan mata kalian sendiri, dengan sangat meyakinkan. Maka kata Rasulullah SAW, diperintahkan oleh Allah, qul, katakan, hadihi sabili ad'u ilallah ala basira. Katakan, ini jalanku, mau apa? Aku mengajak di atas ilmu yang sangat yakin, seperti sesuatu yang dilihat oleh mata, yakinnya. Dan inilah kata beliau, masih kata Nawawi, adalah keutamaan para sahabat. Kok bisa keutamaan para sahabat? Karena para sahabat melihat sendiri Rasulullah SAW. Melihat sendiri bagaimana beliau mendapatkan wahyu. Melihat sendiri bagaimana Rasulullah SAW berkeringat di waktu yang sangat dingin. Dan bagaimana untanya terduduk karena beratnya wahyu yang diterimanya. Dan terdiam Rasulullah SAW, tertunduk sampai kemudian mengucapkan ayat-ayat yang dibawakan oleh Jibril kepadanya. Yakin karena mereka melihat sendiri Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW dibawa oleh Allah Isra dan Mi'raj. Mi'raj ke langit, diajak untuk melihat bagaimana jannah, bagaimana nar, bagaimana adab kubur. Ikhwan ibn a'azakumullah. Maka Nabi bersabda, lau ta'lamuna ma a'lam. Kalau kalian tahu apa yang aku tahu, lau dahiktum qalilan, wala bakaitum kathira. Atau kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau saja kalian mengetahui apa yang aku tahu, niscaya kalian akan banyak menangis dan sedikit tertawa. Kalau saja kalian tahu apa yang aku tahu, niscaya kalian banyak menangis dan sedikit tertawa. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pertama Allah katakan, qul hadihi sabili, ini jalanku. Untuk menunjukkan bahwasanya beliau tidak akan merubah jalannya. Quraisy. Utusan dari Quraisy mendatangi Abu Talib. Wahai Abu Talib, ponakanmu itu suruh berhenti dakwahnya. Suruh berhenti ucapan-ucapannya. Dia minta apa sih? Kalau minta harta, kami akan berikan harta untuknya. Dia ingin menikah, kami akan carikan wanita-wanita yang paling cantik untuknya. Kalau dia menginginkan jadi pemimpin, kami akan angkat dia menjadi pemimpin kami. Atau mau apa? Atau dia sakit, carikan tabib yang paling manjur, yang paling ahli. Didatangkan Rasulullah SAW oleh Abu Talib. Wahai anakku, bisakah berhenti dari apa yang kamu ucapkan? Tadi datang Quraisy menawarkan, apakah engkau mau harta, akan dikumpulkan harta untukmu seberapapun kamu mau. Kalau engkau ingin jadi pemimpin, akan mereka angkat engkau jadi pemimpin. Atau engkau ingin menikah wanita-wanita yang tercantik, kami akan pilihkan wanita-wanita yang tercantik untuk kau nikahi. Atau punya sesuatu penyakit, kami akan carikan tabib yang paling ahli untukmu. Ditawarkan dengan tawaran-tawaran, maka Rasulullah SAW terdiam awalnya karena sedih melihat pamannya terpengaruh oleh musyrikin Quraisy. Ya Am, wahai pamanku, kalau bukan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, ma atruku hadad din. Walaupun mereka meletakkan matahari tangan kananku dan bulan tangan kiriku, aku enggak akan menghentikan dakwah ini. Hatta yudhirahu Allah, hingga Allah mengangkat dan memenangkan agama ini, au ahlaka duna, atau aku binasa karenanya. Sampai Islam ini menang atau aku binasa. Tegasnya Rasulullah SAW. Hadihi sabili ad'u ila Allah, ini jalanku, aku mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ana wa manittaba'ani ala basirah, di atas ilmu. Aku mengajak, aku berdakwah di atas ilmu, bukan main-main. ala ilmin, dengan derajat ilmu yang paling tinggi, yang paling meyakinkan, ainal yakin, tidak bisa goyah, tidak bisa berubah, tidak bisa bergeser, tidak bisa berganti, ini jalanku. Ikhwan ibn na'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimukumullah, maka kalau kita berada di alam dakwah ini, masya Allah, kita diberi oleh Allah taufik untuk bisa bantu membantu dalam dakwah tauhid dan dakwah sunnah, maka tegaskanlah ini jalanku, bukan karena harta dunia, bukan karena syahwat wanita, bukan karena tahta dan kedudukan, bukan karena kepemimpinan, bukan karena ketenaran, bukan karena pamor, bukan karena apapun dari dunia, tetapi mengharapkan dari Allah keridhoannya. Hatta yudhirahu Allah hadzal din aw ahlaka duna, hingga Allah Subhanahu wa taala menegakkan agama ini atau aku binasa. Ini ikhwan ibn na'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jangan berpikir sebaliknya, mencari keuntungan dalam dakwah. Tetapi harusnya kamu, apa yang sudah kau berikan untuk dakwah. Ikhwan ibn na'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan dalam ayatnya tadi yang kita bacakan pada muqaddimah, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan, siapa ucapan yang lebih baik daripada orang yang berdakwah kepada Allah? Tidak ada. Enggak ada yang lebih baik daripada orang yang mengajak kepada Allah wa 'amila salihan, amalannya dan dakwahnya klop. Yad'u ila Allah, mengajaknya kepada Allah dan amalnya saleh. Bukan mereka yang mengajak kepada Allah tapi amalannya menyelisihi syariat Allah. Bukan mereka-mereka yang mengajak kepada Allah tapi dirinya sendiri tidak mengamalkan perintah Allah. Maka Allah ancam dengan ancaman yang keras. Lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, lima taquluna ma la taf'alun, mengapa kamu bicara dengan mulutmu apa-apa yang kamu tidak kerjakan? Kabura maqtan, besar kemurkaan Allah terhadap mereka yang berbicara apa-apa yang mereka sendiri tidak kerjakan. Ikhwan ibn na'azakumullah, Allah juga menyatakan tentang Yahudi, dan ini peringatan buat kita kaum muslimin, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala taqilun. Kalian menyuruh kebaikan tapi kalian sendiri lupa terhadap diri kalian sendiri. Atamuruna an-nas bil birri wa tansawna anfusakum, apakah kalian menyuruh manusia berbuat baik kemudian kalian melupakan diri kalian sendiri? Wa antum tatluna al-kitab, padahal kalian membaca kitab, membaca Al-Quran, membaca ayat. Afala taqilun, tidakkah kalian berpikir cerdas? Tidakkah kalian mau berpikir? Ikhwani fi din, a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dari itu, yang namanya amanah ini barakallahu fikum dari satu sisi sangat beratnya, tidak bisa dikerjakan kecuali dengan ta'awun, dengan bantu-membantu, dukung-mendukung. Kalau yang ini sudah mulai turun semangatnya karena beratnya, saudaranya menasehati, ya akhi, sabar. Sabar, ini pahalanya akan besar dan ini akan begini, akan semangat kembali. Suatu saat yang ini yang terkena beban mental, sedih, tertuduh, sempit dada, sakit hati karena fitnah yang dihadapinya, temannya yang menghiburnya, ya akhi, yang penting engkau berada di atas kebenaran, di atas qala Allah wa qala Rasul. Mudah-mudahan ucapan-ucapan mereka jadi pahala buatmu, cercaan mereka akan menjadi pahala buatmu, In sabart, kalau engkau sabar, semangat kembali. Masya Allah. Di samping sisi beratnya, ada sisi kemuliaan. Di samping sisi beratnya, ada sisi kemuliaannya. Kalau engkau berada di jalan dakwah yang mulia ini, engkau mendapatkan kemuliaan yang disebutkan tadi, waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Siapa yang lebih baik ucapannya daripada mereka-mereka yang berdakwah kepada Allah? Dan jangan berkata itu kan yang berdakwahnya, berarti gurunya, ustadznya, pengajarnya, saya kan gak bisa, saya cuma bantu-bantu saja, saya gak dapat. Tidak, kamu ikut dapat. Mengapa? Karena sekian banyak dalil menyatakan man dalla ala khairin kafa'ilih. Siapa yang menunjukkan atas satu kebaikan, dia seperti pelakunya. Memang yang dakwah adalah ustadznya, gurunya, orang berilmunya, tetapi kamu mengajak orang untuk ngaji. Mengajak manusia untuk ikut ngaji bersama ustadz tersebut. Kamu bikin pamfletnya, kamu bikin selebarannya, kamu umumkan, kamu ajak saudara-saudara, kamu ajak family, kamu ajak kerabat, teman-teman dan sebagainya. Berarti engkau dalla ala khairin. Wa man dalla ala khairin kafa'ilih. Siapa yang menunjukkan kepada satu kebaikan, maka engkau seperti pelakunya. Seakan-akan engkau yang mendakwahi mereka. Seakan-akan engkau yang mengajari mereka tauhid, padahal engkau cuma mengajak untuk hadir di majlis ilmu tauhid. Karena dalla ala khairin. Ikhwan ibn na'azakumullah, sehingga jangan pesimis. Sebagai apapun engkau di pondok tersebut, sebagai apapun engkau di dalam dakwah ini, walaupun sebagai bersih-bersih, sebelum datang peserta kajian bersih-bersih, setelah bubar peserta kajian juga bersih-bersih, enggak mendapatkan keutamaan. Ikhwan ibn na'azakumullah, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah pernah membahas yang sebaliknya, yaitu masalah riba. Kata beliau rahimahullahu taala, ketika saya masih duduk di sana, termasuk tukang sapunya di bank-bank riba ikut dosa. Tukang sapu di bank tersebut ikut dosa. Karena dia ta'awun ala riba, ta'awun atas kejelekan, maka dia andil dalam kejelekan tersebut. Mafhumnya, yang membantu untuk kebaikan, yang menjadi panitia kajian, pengurus pondok pesantren, orang-orang yang berta'awun dalam tegaknya dakwah tauhid, dakwah sunnah, dakwah salafiyah, maka dia akan mendapatkan keutamaannya, akan mendapatkan fadilah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa 'amila salihan, akan mendapatkan keutamaan istimewa yang tinggi, yaitu dakwah ilallah. Tidak ada yang lebih baik, berarti paling baiknya, paling tingginya. Oleh karena itulah mereka-mereka para ulama disebut pewaris-pewaris Nabi. Karena Nabi la yirisu dinaran wala dirham. Karena Nabi tidak mewariskan dinar wala dirham, tetapi mewariskan ilmu. Faman akhadahu, akhadahu bihadzin wafir. Siapa yang mengambilnya, berarti dia mengambil bagian yang terbanyak, bagian yang paling banyak. Uniknya, warisan Nabi bentuk ilmu ini tidak akan habis walaupun engkau mengambil seluruhnya. Walaupun kau ambil seluruhnya, enggak akan habis. Orang lain bisa mengambil seluruhnya lagi. Beda dengan harta 10 miliar diambil fulan, 1 miliar, 1 miliar, 1 miliar, 10 orang habis. Tetapi ilmu, seluruh kalian bisa mengambilnya. Seluruh kalian anak-anak ini mengkaji, mengambil ilmu dari Nabi, berarti mengambil warisan Nabi. Sampai engkau jadi alim kabir, tetap masih ada ilmu tersebut yang masih belum kamu dapati. Ilmu ini seperti lembah demi lembah. Satu lembah kamu arungi, sampai matimu gak akan selesai. Padahal di sana masih ada lembah berikutnya lagi. Masih ada lembah berikutnya lagi. kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka amanah dari Allah subhanahu wa ta'ala memang seimbang antara beratnya dan keutamaannya. Beratnya memang sangat berat. Am hasibtum antadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladina khalu min qablikum massathumul ba'sa'u wadharra'u wazulzilu hatta yaqula ar-rasul walladina amanu ma'a mata nasrullah. Khabbab ibn al-Arad radhiyallahu ta'ala anhu dalam keadaan badannya melepuh karena dibakar atau didekatkan api ke tubuhnya sehingga melepuh-melepuh. Kepalanya diikat dengan kain karena sakitnya, karena luka-lukanya, karena disiksa oleh majikannya. Kemudian bertemu dengan Rasulullah SAW. Bertanya, ya Rasulullah, kapan datangnya pertolongan Allah? Kapan? Beliau yakin pertolongan pasti datang. Tapi saking beratnya yang beliau hadapi, beliau bertanya, kapan datangnya pertolongan Allah? Nabi jawab kepada sahabat yang mulia ini, tahu engkau bahwa orang-orang sebelum kamu, di antara mereka ada yang digergaji dengan gergaji besi, min mafraki ra'sih, dari belahan rambutnya sampai terbelah dua. Dan di antara mereka ada yang dikelupas dagingnya dari tulangnya, dipisahkan daging dari tulangnya. Dan itu tidak mengeluarkan mereka dari agama. Kemudian dibacakan ayat tadi, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladina khalu min qablikum massathumul ba'sa wadh-dharra'u wazulzilu hatta yaqula ar-rasul walladina amanu ma'a mata nasrullah. Apakah kalian kira bahwa kalian akan masuk surga padahal kalian belum diuji dengan ujian yang berat yang pernah menimpa orang-orang sebelum kalian? Mereka ditimpa baksa kejelekan-kejelekan, wadharra kerugian-kerugian, wazulzilu dan mereka digoncang dengan kegoncangan-kegoncangan. Sampai-sampai mereka berkata, mata nasrullah. Ikhwan ibnina azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maknanya, kalau dalam dakwah ini kita merasa berat, ya sangat wajar. Karena pahalanya juga besar, karena keutamaannya juga tinggi. Apa yang kita bisa lakukan, apa yang kita bisa perbuat untuk andil dalam dakwah ini, kerjakan sebisa-bisanya. Saya hanya bisa mengambil ranting ini dan membuangnya. Masya Allah, niatkan karena Allah, mudah-mudahan dapat pahala. Ikhwanuddin a'azzakumullah, ketika datang orang kafir ke Madinah sebagai utusan, kemudian ingin ditemui oleh tokoh-tokoh muslimin, gak ada yang menemui untuk meminta maaf atas apa yang terjadi kemarin, pelanggaran perjanjian Hudaybiyah. Tidak ada yang mau menemui, tidak ada yang mau mengajak bicara. Sampai bertemu dengan Umar. Ya Umar, aku mau bicara, aku mau begini, mau begini. Beliau ngambil ranting. Demi Allah, kalau aku tidak punya senjata kecuali ranting ini, aku akan perangi kamu dengan ini. Apa maknanya? Niat. Walaupun aku tidak punya apapun kecuali ranting ini, aku akan perangi engkau dengan ranting ini. Barakallahu fiikum. Demikianlah yang namanya perjuangan. Harus sungguh-sungguh dalam niat. Apa yang kamu bisa? Rasulullah SAW dan para sahabatnya bahu-membahu, bantu-membantu membangun masjid. Membawa batu. Rasulullah SAW. Abu Bakar wa Umar. Rasulullah SAW letakkan di batu pertama. Kemudian, ya Abu Bakar, letakkan di sini. Ya Umar, letakkan di sini. Letakkan di sini. Kemudian berkata, hadza khulafa, ini adalah khalifah-khalifah setelahku. Ikut membantu. Enggak ada yang gengsi, oh saya orang kaya. Abu Bakar misalnya kan kaya raya. Masa saya suruh ngangkat batu? Nih, duitnya aja saya enggak mau kotor-kotor. Enggak begitu. Abu Bakar kaya, ikut dalam ta'awun, ikut dalam bantu membantu, kerjasama, ta'awun, kerja bakti. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apalagi kalau sudah menghadapi berbagai macam serangan musuh, dan jangan dikira serangan musuh ini nanti kalau perang nanti itu, barakallahu fikum, sekarang sudah terjadi serangan dari ahlul bid'ah, dari khawarij, dari kaum sufi, dari segala macam kelompok sesat. Musuh mereka sama, yaitu dakwah salafiyah. Mereka berbagai macam kesesatan berbeda-beda, bisa kerjasama. Apakah itu musafik, apakah itu MLM, apakah itu Roja'iyun, apakah siapapun, mereka bisa kerjasama. Yang gak bisa hanya satu, yang dianggap paling begini, dengan tuduhan-tuduhan. Siapa? Ahlus sunnah yang masih istiqamah di atas tauhid wa sunnah, yang tidak mau hizbiyah. Bayangkan belum ditambah dengan Syiah Rafidhah, belum ditambah dengan kaum khawarij yang mereka sering mengancam dengan fisik, kalian telah kami halalkan darahnya. Itu tahun 80 ngancamnya. Sudah tahun 2000 sekian belum ada wujudnya, walhamdulillah. Hanya ancaman saja, walhamdulillah. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Suatu saat akan lebih berat. Suatu saat akan lebih berat lagi. Dan begitulah yang namanya ujian. Dari kelas 1 naik kelas 2. Dari kelas 2 naik kelas 3. Naik kepada yang lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi. Tetapi bedanya dengan naik kelas, kalau naik kelas itu dari kelas 3 enggak naik kelas 4, tetap di kelas 3. Kelas 4 enggak naik kelas 5, tetap di kelas 4. Iya kan? Tetapi ujian ini sekali kalah dalam ujian, bukan tetap di kelasnya, jatuh terhempas. Na'udzubillah min dzalik. Akan hilang, akan terhempas dengan berbagai macam syubhat, berbagai macam penyimpangan-penyimpangan, berbagai macam hawa. Begitu tidak lulus ujian, gugur, sistemnya sistem gugur. Diuji oleh Allah, diuji oleh Allah, diuji oleh Allah, semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi. Seperti emas yang ditempa, ditempa, ditempa, semakin berkilau, semakin berkilau. Ikhwan ibn a'azakumullah, Allah menguji dengan berbagai macam bentuk ujian. Walanabluwannakum bisyai'in, kami akan uji kalian dengan sesuatu. Dari kelaparan, kehausan, kekurangan sandang pangan, kekurangan ini, bahkan kematian orang yang dicintainya. Ini barakallahu fikum ujian juga. Yang sering dialami oleh mereka-mereka yang sibuk mengurus dakwah. Kurang harta, kurang makan, kurang pangan, kurang ini, kurang ini, kurang itu. Susah. Ikhwan ibn a'azakumullah, pernah sebuah pondok pesantren kebingungan, besok tidak ada apapun dan gak ada uang. Santri mau makan apa? Rapatnya, karena waktu itu saya ikut rapatnya, kata salah satu orang dari guru tadi, kita ke dapur. Ada apa di dapur? Gak ada apa-apa Ustaz. Sebentar, periksa, masa gak ada apa-apa? Gak ada, kecuali bawang sama garam. Dibikin nasi goreng, Ustaznya yang bikin nasi goreng. Tanpa apa-apa, hanya asin dan bau bawang, cukup. Ya makan, ustadznya sama santrinya sama, makan bersama. Itu barakallahu fikum lewat. Ada ujian lain lagi. bahwa yayasan tidak terima dengan cara-cara yang aneh-aneh, gambar-gambar diturunkan, pakaian mereka cingkrang, melarang ini, melarang itu, musik diharamkan, drum band dibubarkan, diusir. Bayangkan, merintis baik-baik, setelah mulai jalan, diusir. Ya sudah, mau apa lagi? Oh, bukan punya kita. Pindah. Ikhwan ibn a'azakumullah, sedih. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala justru memberikan kesempatan untuk bisa bertemu dengan Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah. Yang satu, bisa berkesempatan bertemu Syekh Muqbil rahimahullah. Mungkin kalau enggak bubar, enggak ketemu. Karena bubar yang satu ke Saudi, yang satu ke Yaman, yang satu ke Masya Allah. Dan terjadilah apa yang terjadi. Itu semua dilewatin, dilewatin, dilewatin. Barakallahu fikum. Dan kita yakin, ujian enggak akan berhenti. Karena memang dunia adalah darul ibtila. Maka berlomba-lombalah dengan kebaikan. Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dengan kebaikan. Berlomba-lombalah untuk beramal saleh. Berlomba-lombalah untuk ikut membantu tegaknya dakwah tauhid, tegaknya dengan dakwah sunnah, dengan apapun yang kita bisa. Tenaga kita, harta kita, kedudukan kita, apapun yang kita punya, kita bantu. Agar kita mendapatkan dari Allah keutamaan dakwah tauhid, keutamaan yang sangat tinggi. Ikhwan ibn a'azakumullah, di samping mendapatkan keutamaan, terhindar dari azab. Mengapa? Karena azab itu akan turun secara merata. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Anfal, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian pada satu bencana yang tidak akan menimpa orang zalim saja di antara kalian. Artinya akan menimpa secara merata. Ikhwan ibn a'azakumullah, Allah mengancam dengan satu fitnah, dengan satu bencana. Wattaqu fitnatan, takutlah kalian pada satu bencana yang tidak akan menimpa orang zalim saja di antara kalian, tapi akan menimpa kalian merata. Tapi bagaimana menghindarinya? Kalau di tengah-tengah kaum muslimin ada orang-orang zalim yang layak diazab, nanti akan turun azab, kita kena. Dakwahi mereka. Ajak mereka kepada tauhid, ajak mereka pada sunnah, ajak mereka untuk mengikuti salafnya, ajak mereka untuk kembali kepada Islam yang murni dari Quran dan sunnah, agar azab tadi tidak turun. Ikhwan ibn a'azakumullah, di Mekah, musyrikin Quraisy sangat kerasnya menentang Nabi, sangat kerasnya mencerca, memusuhi Nabi. Layak diadab atau tidak layak diadab? Layak diadab. Bahkan mereka menantang-nantang adab. Allahumma in kana hadha huwal haqqu min indik fa'amtir alayna hijaratan minas sama awi'tina bi'adabin alim. Kata Abu Jahlin, memang cocok dikatakan Abu Jahlin, karena memang sangat dungunya, sangat bodohnya. Lihat apa doanya orang bodoh ini. Ya Allah, kalau memang apa yang dibawa oleh Muhammad ini benar, hujani kami dengan batu. Atau azab kami, timpakan kepada kami azab, atau hujani kami dengan batu. Kan bodoh. Harusnya ya Allah, kalau itu hak, berilah hidayah aku untuk mengikutinya. Bukan itu doanya. In kana hadha huwal haqq min indik fa'amtir alaina hijaratan minas sama awitina bi'adabin alim. Kalau memang yang dibawa oleh dia adalah hak, hujani kami dengan batu atau timpakan pada kami azab. Tapi pertanyaannya, kenapa enggak turun azab? Kenapa enggak turun azab pada mereka? Allah jawab di dalam surat Al-Anfal juga, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ يُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Tidak mungkin aku akan mengadab mereka karena di tengah mereka ada kamu, wahai Rasul, yang mengajak kepada Allah, mengajak kepada Allah, yang berdakwah. Dan tidak mungkin Allah mengadab mereka, wahum yastaghfirun, di tengah mereka ada orang-orang yang beristighfar. Berarti tercegahnya azab itu turun kalau ada da'i-da'i ilallah yang mengajak kepada tauhid, mengajak pada sunnah, mengajak kepada qala Allah wa qala Rasul, akan tercegah azab. Ikhwani fiddin a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka di samping kita mendapatkan keutamaan dakwah tauhid, keutamaan dakwah sunnah, dakwah salafiyah, juga akan tercegah dari azab Allah Subhanahu wa taala karena kita terus berusaha, terus berupaya. Dakwah tarbiyah dan juga dakwatul ardi dan juga dakwatul raddi, dakwah itu berbagai macam bentuknya. Satu, pembinaan. Pembinaan santri-santri terus dibina, diangkermi sampai netes ya, menjadi da'i-da'i ya. Di samping itu perlu kita ardun warad. Ardun itu mengenalkan dakwah tauhid kepada mereka yang belum kenal sama sekali, yang melihat dari jauh ketakutan, itu aliran apa sih? Kapan kita kasih tahu mereka bahwa ini dakwah, dakwah tauhid, dakwah sunnah? Kapan kita berkesempatan untuk mengajak mereka semua manusia dari semua kalangan, hukaman wa mahkumin, apakah hakim-hakimnya, penguasa-penguasanya atau rakyatnya, kita kenalkan, ini loh dakwah sunnah, ini loh dakwah tauhid, ini loh yang kita ajarkan, qala Allah wa qala Rasul, dan mengajak untuk kembali kepada para sahabat. Enggak ada pemikiran terorisme, enggak ada pemikiran ada. Kalau mereka kenal, mereka akan simpati paling tidak. Setelah simpati akan ikut dan akan tertarik, dan kemudian dengan izin Allah mendapatkan hidayah dari Allah, dia kenal kalau inilah dakwah yang hak. Barakallahu fikum. Sehingga belum apa-apa yang kita lakukan, sangat-sangat sedikitnya, belum apa-apa. Apa yang sudah kita lakukan? Apa yang sudah kita sumbangkan dalam dakwah ini? Apa yang sudah kita upayakan? Turun di tengah kota, tanyakan tentang tauhid, paham atau enggak paham? Tanyakan tentang dakwah salafiyah, kenal apa enggak kenal? Saya yakin banyak di antara mereka yang gak tahu sama sekali. Dengar aja enggak. Lu masa dengar aja enggak? Kita kan dakwah di mana-mana, dakwah di mana-mana yang hatinya ini terus. Iya kan? Isi di Samarinda, dari sini ke sana semua. Isi di Manggar, yang dari sana ke sini semua. Terus kapan mereka akan kenal? Sudah waktu Isya. Silakan kalau mau adzan dulu, adzan dulu. الله أكبر الله طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله أما بعد Ikhwani fi din a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah ittaqullah haqqa tuqatih bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa dan bantu membantulah tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sudah banyak memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita. Walhamdulillah. Sekian banyak kemudahan-kemudahan. Kalau kita menginginkan perubahan pada masyarakat kaum muslimin seluruh dunia, bukan hanya Indonesia, maka hendaklah dimulai perubahan itu dari diri kita. Kalau kita menginginkan perubahan pada masyarakat kita, maka hendaklah kita berusaha untuk merubahnya dari diri kita sendiri, keluarga kita sendiri, baru kemudian yang lainnya, yang lainnya, yang lainnya. Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengajarkan dan menunjukkan sunnahnya, sunnatullahi fil kaun. Sunnatullah walan tajida li sunnatillahi tabdila. Sunnah Allah yang engkau tidak akan dapati sunnah Allah berubah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, dhalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha ala qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang demikian karena Allah enggak akan merubah sebuah kenikmatan yang sudah Allah berikan pada satu kaum kecuali karena mereka sendiri yang merubahnya. Artinya, ketika Allah berikan kebaikan-kebaikan kemudian tidak disyukuri, maka Allah akan cabut kembali kenikmatannya. Dan kata Allah, jangan salahkan yang mencabut kenikmatan tersebut, tapi salahkan diri-diri kalian sendiri karena kalian menyebabkan sunnah itu dicabut. Kalian menyebabkan kenikmatan itu dicabut. Ikhwan ibn a'azakumullah, memang kadang kenikmatan itu ketika ada di hadapan kita tidak terasa kalau itu nikmat. Tetapi ketika sudah dicabut, baru terasa betapa sengsaranya kita tanpa itu. Air tiap hari kita dapat, tidak terasa kalau itu nikmat. Nanti ketika Allah takdirkan kering, na'udzubillah min dzalik, mudah-mudahan tidak terjadi, baru kita merasa berarti selama ini kita ala nikmah, berarti selama ini kita di atas kenikmatan. Tapi kita enggak pernah bersyukur, tidak pernah merasa. Sampai ketika sudah Allah cabut kenikmatan itu, baru kita merasa sengsara, betapa susahnya enggak ada air. Qanabina a'azakumullah, air, gak kurang. Nanti ketika paceklik ini akan dijual 1 juta rupiah, mungkin gak laku, atau gak laku gak ada yang mau jual. Saya sendiri butuh, saya sendiri perlu. Demikian pula adanya keteraturan dengan kepemimpinan pemerintahan. nikmat. Kapan terasa kalau itu nikmat? Ketika terjadi chaos seperti di beberapa negeri. Ketika hancur sebuah negeri karena perang saudara, karena pertikaian antar golongan di negara tersebut, hancur, runtuh sebuah negara, kamu berkata betapa nikmatnya Indonesia Raya. Iya kan? Maka dengan mensyukuri nikmat akan terjaga nikmat itu. Tetapi ketika tidak mensyukuri nikmat akan dicabut oleh Allah kenikmatan itu. Ikhwan fillah hazakumullah, kita di Indonesia mendengarkan adzan berkumandang dari sekian penjuru. Masya Allah, setiap waktu sholat. Tetapi ketika saya pernah berdakwah di Australia, sangat menyedihkan, tidak terdengar satu adzan pun. Dan ketika kita adzan di masjid kita sendiri gak boleh pakai speaker. Dan ketika kita sholat Jumat, amin, rame-rame, dilaporkan polisi karena mengganggu tetangga katanya. Komplain tetangganya, suara amin, dilaporkan. Polisi datang, mengukur. Kalau suaranya lebih dari itu pelanggaran, kalau kurang dari ini tidak melanggar. Ternyata tidak melanggar. Berarti yang lapor itu hanya hasud, hanya hasad saja, dengki, gak suka pada Islam. Betapa sengsaranya hidup di tengah orang-orang kafir. Dan betapa nikmatnya hidup di tengah-tengah kaum muslimin di Indonesia ini. Dan begitulah seringkali kenikmatan ketika ada di hadapan kita tidak terasa. Tapi ketika dicabut baru terasa betapa nikmatnya. Matani maghbunun fihima kathirun minan nas. Dua jenis kenikmatan yang manusia sering terlalaikan dari dua kenikmatan itu, as-sihhatu wal farag, kesehatan dan kesempatan. Maka manfaatkanlah kesempatan yang kita punya, manfaatkanlah kesehatan yang kita punya untuk beramal saleh, untuk ikut andil di dalam dakwah tauhid, dakwah sunnah, di dalam tarbiyah, di dalam pengurusan pondok pesantren, dalam urusan dakwah. Manfaatkan sebaik-baiknya. Jangan sampai terakhir ketika sudah lumpuh di atas kasurnya, duhai kiranya kalau aku sehat, aku ingin membantu. Terlambat. Dulu ketika kamu sehat kemana? Dulu ketika engkau belum sakit, belum tua, renta, kemana? Ikhwani fiddin a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Zaharal fasad fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Muncul kerusakan-kerusakan di daratan dan di lautan karena sebab tangan-tangan manusia. Bima kasabat aydin nas. وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ. Tidaklah tertimpa kalian dengan satu musibah dari musibah-musibah kecuali karena sebab tangan-tangan kalian sendiri. Artinya sebab perbuatan kalian sendiri. وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ. Berarti terjadinya musibah, kesengsaraan, kesusahan karena tangan-tangan kita. Dan tertahannya azab juga karena kebaikan dakwah tauhid dan dakwah kita kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga berupayalah untuk kita mendapatkan dari Allah barakah. Minas sama'i wal ard. Berupayalah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan barakah ke negeri ini, ke negeri kita, ke masyarakat kita dan ke negeri-negeri muslimin. Dengan apa? Dengan dakwah tauhid, dengan dakwah sunnah, dengan dakwah Islam, dengan mengajarkan kepada mereka agama Allah Subhanahu wa taala. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakat minas sama'i wal ard walakin kadzabu. Kalau saja penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, kami akan bukakan barakah dari langit dan dari bumi. Walakin kadzabu, tapi sayang mereka mendustakan, kata Allah. Berarti tugas siapa? Tugas siapa untuk berupaya agar penduduk negeri itu beriman dan bertakwa. Tugas siapa? Agar mereka amanu wattaqau. Tugas para da'i, tugas para ustad, tugas para pengampu-pengampu di pondok pesantren, para pengampu-pengampu ilmu agama ini, agar mengajak masyarakat menjadi beriman dan bertakwa. Dan mereka harus dibantu dengan ta'awun dari kaum muslimin. Apa yang mereka bisa bantu, bantulah. Ta'awun alal birri wa taqwa, ta'awun ala da'wati tauhid, untuk mencegah kerusakan di muka bumi, untuk mencegah kehancuran di muka bumi, untuk mencegah azab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan ibn a'azakumullah. Dan kalau sudah kita membantunya, sudah memberikan sumbangsih dengan tenaganya, pikirannya, hartanya dan semuanya, jangan dihitung-hitung dan jangan diungkit-ungkit. Jangan menjadi manan. Manan itu orang yang selalu mengikuti, itu karena saya, itu karena saya. Kalau bukan karena saya, gak akan itu tegak pondok, gak akan berdiri masjid kalau bukan karena saya. Itu manan. Seorang yang manan, amalannya gugur, tidak bernilai. Na'udzubillah, sayang sekali. Hilang tak ternilai. Jangan seperti badui, orang-orang Arab gunung, Arab kampung yang gak ngerti ilmu, yang datang kepada Nabi masuk Islam, dikira dengan masuk Islam memberi jasa pada Nabi, memanggil-manggil dari luar bilik-bilik, dari luar kamar Nabi. Mereka memanggil, ya Muhammad, ya Muhammad, abshir, bergembiralah, bergembiralah, kami sudah masuk Islam, kami masuk Islam, kami beriman, kami beriman. Kurang ajar sekali. Beriman saja seakan memberikan sesuatu pada Nabi. Senanglah kamu, bergembiralah kamu, kami sudah beriman. Allah hibur nabinya dengan mengatakan, innal ladhina yunadunaka min wara'il hujurat aktsaruhum la ya'qilun. Mereka yang memanggil-manggil kamu dari luar bilik itu, mereka enggak ngerti. Mereka orang bodoh. Sampai di akhir ayat dalam surat Al-Hujurat atau sebelum akhir, Allah katakan, yamunnuna alayka an aslamu qul la tamunnu alayya islamakum balillahu yamunnu alaykum an hadakum lil imani in kuntum sadiqin. Kata Allah, mereka merasa memberikan jasa kepadamu wahai Rasul. Qul, katakan pada mereka, la tamunnu alayya, jangan merasa memberikan jasa kepadaku. Balillah yamunnu alaikum, bahkan Allah yang memberikan jasa kepada kalian karena membimbing kalian dengan hidayah. Jadi jangan merasa memberikan jasa, tapi bersyukur Allah memberikan jasa kepadamu. Dan ini yang saya ingin nasihatkan pada kalian dan kita semua bersama-sama, agar mengingat-ingat bahwa ketika kita bisa memberikan satu sumbangsih, ketika kita bisa memberikan sesuatu pada dakwah ini, bantuan, dukungan, apapun yang kita bisa, jangan merasa engkau memberikan jasa, tapi justru Allah yang memberikan jasa kepadamu karena engkau dapat taufik bisa andil dalam kemuliaan. Engkau mendapatkan taufik bisa ikut andil dalam kemuliaan dakwah tauhid, kemuliaan dakwah salafiyah. Justru engkau mendapatkan kemuliaan, engkau mendapatkan pemberian dari Allah. La tamunnu. Jangan ungkit-ungkit pemberianmu, jangan ungkit-ungkit jasamu, tetapi justru Allah lah yang memberikan jasa kepadamu karena engkau bisa ikut andil dalam dakwah yang mulia. Agama ini akan tetap tegak dan dakwah akan tetap tegak dengan kamu atau tanpamu. Jangan sok merasa berjasa. Kamu enggak ikut pun dakwah akan tegak. Karena Nabi bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati wahirina alal haqqi mansurun la yadurruhum man khadalahum hatta ya'ti amrullah. Kata Nabi SAW, akan tetap ada, akan selalu ada, enggak pernah kosong dunia ini dari sekelompok Taifah zahirina 'alal haq, yang tegak di atas kebenaran. Mansurun, selalu dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La yadurruhum man khadhalahum, enggak merugikan mereka orang-orang yang tidak menolong mereka. Tidak merugikan mereka orang-orang yang memboikot mereka. Tidak merugikan mereka orang-orang yang acuh atau yang memboikot atau yang menyatakan aku tidak akan bantu. Tidak ngaruh, maaf saja. Maka gak perlu merajuk hanya karena pendapatnya gak diterima. Beberapa kejadian di sebuah pondok Ahlussunnah, ketika rapat pendapatnya gak diterima, merajuk. Kalau gitu saya tidak mau bantu lagi. Emang yang rugi siapa kalau dia tidak bantu? Dia sendiri. Saya tidak akan injak masjid ini lagi, kata satu orang. Apa akibatnya? Dia yang hilang terhempas dan ujung-ujungnya menjadi orang awam kembali, merokok kembali dan bergaul dengan orang-orang fasik. Siapa yang rugi? Ya dia sendiri. Sehingga barakallahu fikum, tinggalkan perkara seperti itu. Yang namanya musyawarah adalah saling menghormati pendapat orang lain dan saling urun untuk berpikir dan kemudian menyimpulkan sesuatu yang terbaik. Kalau ternyata ada pendapat yang lebih baik daripada pendapatmu, ya ngalah. Kalaupun ada pendapat yang kamu yakin itu baik, tapi orang lain menilainya kurang, ada yang lebih baik lagi, selesai. Tidak perlu marah, tidak perlu cemberut, tidak perlu merajuk. Tetaplah berdakwah. Tetaplah istiqamah. Dan tetaplah engkau ikhlas karena ibadahmu untuk Allah, perjuanganmu untuk Allah, bantuanmu untuk Allah SWT. Seperti Khalid ibn al-Walid radhiyallahu ta'ala anhu, ketika sedang perang-perang dipimpin oleh Khalid, selalu menang, menang, menang, sampai muncul istilah Khalid datang, kita menang. Sampai ketika Amirul Mukminin Umar bin Khattab, Khalid datang, kita menang. Hah? Sudah sampai seperti itu mereka? Bilang pada mereka, Khalid turun, Abu Ubaidah bin Jarrah yang memimpin. Khalid bin Walid tidak salah apapun, tapi dipecat. Tidak salah apapun, bahkan sedang tenar-tenarnya, sedang naik daun, pecat jadi tentara biasa. Yang memimpin Abu Ubaidah bin Jarrah. Apa kata Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu, aku berperang bukan untuk Umar. Ini istiqamah. Aku berperang bukan untuk Umar. Aku berperang untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka apakah dia di atas, di tengah, di bawah, tetap dia berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka tetaplah bantu membantu dalam dakwah dimanapun kamu ditempatkan. Walaupun engkau jadi pembantu umum, siap. Karena itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Naktafi hadzal qadar, barakallahu fikum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.